berada, walaupun harus nyawa sebagai taruhannya. Banyak orang yang rela cuma karena rupiah. Memang sungguh luar biasa itu pengaruhnya rupiah. Apa berlimpah kalau jadi bencana, sedikit pun jadilah asal membawa berkah. Dari itu jangan serakah di dalam mencari rupiah. Sedikit pun jadilah asal membawa.